kanan Lembang Darussalam. Sudah dikenal di mano-mano dari songketnya sampai wisatanya. Siapa yang datang tidak pacak lupa Palembang memang kota dagang, banyak pengusaha berdatangan menanam modal untuk pembangunan. Palembang mak ini banyak kemajuan, kebersihannya kita pelihara, keutuhannya payo kita jago. Elok madani aman sejahtera, Palembang emas itu semboyannya. Palembang dulu, Palembang mak ini banyak berubah di sana sini. Kita wujudkan Palembang kota wisata, menuju Palembang emas 2018. Kesultanan Palembang Darussalam sudah dikenal di mano-mano dari songketnya sampai wisatanya. Siapa yang datang tidak pacak lupa Palembang memang kota dagang, banyak pengusaha berdatangan menanam modal untuk pembangunan. Palembang mak ini banyak kemajuan, kebersihannya kita pelihara, keutuhannya payo kita jago. Elok madani aman sejahtera, Palembang emas itu semboyannya. Palembang dulu, Palembang mak ini banyak berubah di sana sini. Kita wujudkan Palembang kota wisata, menuju Palembang emas 2018. Menuju Palembang emas 2018.